Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati hafizahullahu taala. Kepada Al Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Sedaya pujo pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, zat ingkang sampun nyipta ngerekso lan murbo masiso mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Pogong Dalangan wonten wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Kados pundi pawartosipun sami sehat? Tentrem ayem napa mboten lenggah ten masjid? Tesih kelingan utang? Sebab mugi-mugi kanthi barokahipun pengajian sedaya jamaah sing rawuh miki tansah pinaringan sehat seger waras, ayu ayom tentrem, pinaringan rejeki sing kathah lan barokah, cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Seneng mboten nek awake dhewe mangkat ten Mekah bareng-bareng ngeten? Wah, seneng nggih. Napa malah nyater sepur kelinci, weh. Ora horor. Niki pengawasan khusus warga napa campur bawur napa dos pundi niki? Ning wargane sami rawuh ten mriki? Dusun napa niki jenenge? Pogong. Pogong niku enten pinten toh? Oh kata, kula ngertosi Pogong Raya, Pogong Dalangan, Pogong Baru. Oh enten Pogong Rejo, Pogong Lor, Pogong Kidul, Wetan, Kulon ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, gegandengan kita sedaya niki sampun hang lampai gesang sawetawis wekdal. Nggih napa mboten? Sae bayi sing brojol nembe kemawon nyawang serengenge, utawi bapak ibu ingkang sampun ngancik yuswa sepuh generasi wal asri, mila kita kedah tansah emut dumateng prastawa dinten kiamat. Sebab nopo? Sebab nek awake dhewe urip niki boten ngeling-eling mati, niki kula copot kemawon nggih. Ngeling-eling apa wau? Mati. Kalih mboten ngeling-eling dina kiamat. Niku biasanipun kula panjenengan sedaya tuwuh dados manungsa sing gemblung kumalungkung, adigang adigung adiguna, ngendel-ndelke warase, ngendel-ndelke sehate, ngendel-ndelke derajat lan pangkate, ngendel-ndelke mas picis raja brana, nggih. Garwa putra redana kencana wisma kukila turangga lan pala wija. Lali purwaduksina marang Allah Subhanahu wa taala, mendem legine donya lali suwarga. Niku ingkang dipun arani keimanan sing longsor, keimanan ingkang longsor turun. Menungsa mboten eling, mboten emut dumateng Allah, mboten emut dumateng panggesangan wonten alam akhirat. Ing kamangka gesang ten ngalam donya niku mboten da, mboten dangu. Kula niku kados-kados nembe dek wingi lahir, ngerti-ngerti anake pun pating kriyek. Nggih. Lan mati niku mboten nyawang gede cilik enom lan tuwa. Enten mboten wong ceramah mati. Enten niku jarang, Pak. Langka. Nek wong ngrungokke pengajian mati niku akeh. Lah, nggih napa mboten? Lah nggih mula niku. Nek jenengan ajeng dhisik monggo. Nek kula kon keri kula tak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Yakti Allah tansah nyartani wong-wong kang sabar. Mila eling mati, eling dina kiamat menika kedah tansah dados sesantinipun saben-saben wong Islam. Aksiru dawuhipun Kanjeng Nabi, akeh-akehono zikraha dimilladzat, ngeling-eling mati. Nggih, Raja Dubai niku sing gawe gedung pencakar langit, bareng mati niku nggih mung dipendem. Bondone mboten melu. Timbalane sing maha kuwasa, gelem ra gelem kudu dipeksa. Tumpakane napa? Kereta. Kereta napa? Dawa. Dudu kereta Jawa, nek ning Jawa kuwi ning Cina, ning Sunda. Kereta dawa niku artine bandusa, rodane roda manungsa, jujukane mlebu guwa tanpa bantal, tanpa kloso, omahe ora ana lawange, turu dhewe ora ana kancane. Pitados mboten? Nek mboten pitados, kula ajeng takon ibu-ibu sing ten mburi niku, ibu-ibu midhangetaken pengajian mboten niki? Mbak-mbak semanten ugi? Nek jenengan kagungan garwa, nggih, terus bengi niki garwane jenengan mati, nggih. Kula ki ajeng tekon kok urung rampung. Garwane jenengan bengi niki mati utawa is dead. Terus disuceni, terus dikafani, disolati ning ngubure sesuk, diinepke ten ngomah. Mbak-mbak, ibu-ibu kersa mboten sare ngancani garwane niku? Mboten. Lho Pak, bojomu ora gelem ngancani kowe. Kenging napa, Mbak? Bu kok mboten kersa kenging napa? Gila? Wong karo bojone kok gila? Gila kok anake 5 apa tumon? Niku nek kula walik nggih semanten ugi. Pak, jenengan nek bojone mati terus dipocong gelem mboten ngancani turune? Mboten. Kenging napa Pak kok mboten gelem? Horor. Enten le mangsule ngeten niki. Anu ampun adem ngoten niku jare. Nek adem yang diingeti. Dados bondo dunyo anak bojo derajat pangkat niku bakal ditinggal ten ngalam dunyo. Ta'isyu fi hadhil hayatil katsir minal kainat. Kathah makhluk ingkang gesang wonten sak lumahing jagat sak kurepe langit. Nggih. Al musyahadah wa ghairil musyahadah, sing katon lan sing ora katon. Contoh makhluk sing boten katon niku napa? Jin, terus napa malih? Kuman nggih, bakteri. Wallati hiya fi harakatin daimatin la tatawaqaf. Sedaya makhluk ingkang gesang niku tansah obah, mboten nate kendel. Nek kendel jenenge mati, mula wong mati ora obah. Yen obah, yen obah kanggo ngibadah kok medeni bocah. Wong mati ora obah, yen obah kanggo ngibadah kok medeni bocah. Piye to wong kene iki jeneng? Yen obah kanggo ngibadah, obah kok malah medeni bocah ini. Wa tabqa ala hadhihi al-hal ila an ya'murallahu ta'ala bin nafkhi fis-sur. Panggesangan ten alam padang ten jagat raya niki tansah lumampah lumadi. Kanthi sae ngantos Allah Subhanahu wa ta'ala ndawuhake Israfil supados nyebul. Nyebul niku napa? Damu fisur inggih menika sangka kala. Wonten setunggal kitab syarah lumati litikot niku kula maos keterangan saking Imam Ibnu Utsaimin, sangka kala niku wujute kados dene sungu. Pirsa sungu? Sungu niku napa? Tanduk. Kornun azim, sungu sing gedhe. Nek gedhe banget gedhi ngoten nggih. Nek Jawa Timur gawedhe ngoten niku. Nek Jogja cukup napa? Gede banget tok. Gedhi ngoten nggih. Nek gedhe iki gedhe, nek gedhi gedhe banget. Nggih. Nek cilik kuwi cilik, nek cilik banget cilik ngoten niku. Cilik banget. Cuwilik Jawa Timur, cuwilik ngoten niku. Gawedhe. Fayantahi kullu hayyin fi hadhihi al-hayah. Nalika sangkakala sampun dipun damu, nggih sedaya panggesangan ten alam raya niki ten jagat raya niki sak lumahing bumi sak kurebe langit bakal rampung kabeh. Nggih, sawaun fil ardi au fis sama, sae menika makhluk ingkang gesang wonten bumi utawi gesang wonten sak nginggilipun langit, rampung kabeh. Sirno tapis tumpes tanpa sisa. Ngoten niku. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala paring dawuh pangandikan mapan wonten surat Az-Zumar. Surat napa? Az-Zumar ayatipun 28. Ayat pinten? 28. Wa nufikha fis-sur, lan nalika sangkakala wis didamu fasaiqa banjur tiba ngeblak man fis samawati sekabai makhluk kang mapan ana sak dhuwure langit wa man fil ardi lan sekabai makhluk kang mapan ana sak lumahing jagat illa man sya Allah, kajaba saperangan makhluk nik sing dikersake Allah mboten mati. Pitakenanipun sinten niku makhluk sing mboten mati? Wonten ingkang mangertosi mboten? Makhluk nalika disebul sangkakala kok ora mati. Sinten niku? Nggih sing nyebul sangkakala niku no. Lah nek sing nyebul mati, sing nyebul sapa njurane? Piye to cah ditakoni kok ya ora pati. Nggih napa mboten kira-kira? Lah nek sing nyebul sangkakala mati, sing nyebul sapa? Dadi malaikat Israfil niku dipun sebut dinten sak menika sampun nyelehake sangkakala wonten tutukipun. Nggih? Nabi ngendika, kantun nenggoda dawuh. Nggih, kantun nenggoda dawuh. Neng kapan niku nggih mboten wonten sing pirsa? Nabi nate dipun suwune pirsa dening malaikat Jibril, ya Muhammadu, he Muhammad, akhbirni anis sa'ah, kabarno marang aku kapan tumekane dina kiamat. Qala Nabi Muhammad tumuli mangsuli, mal mas'ulu anha, sing ditakoni iki ora luweh ngerti bi a'lama minasail tinimbang sing takon. Ingkang mundut pirsa malaikat Jibril, ingkang disuwuni pirsa Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku malaikat ingkang paling minulya wonten sanginggilipun langit. Ewontene Kanjeng Nabi manungsa ingkang paling minulya wonten saklumahing jagat. Ngoten niku. Kekalihipun boten ngerti kapan tumekane dina kiamat. Bebasan ratuning malaikat, tetungguling para nabi lan rasul, boten mangertosi kapan dumuginipun dinten kiamat. Lah kok ana mama loreng kondo jare kiamat tahun 2012. Sing cilik-cilik iki urung nganti lahir wis kiamat dhisik gitu. Tahun 2012 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Angka cantik to nggih? Nggih, mila enten tiyang niku nganti direwangi edan gara-gara percaya ramalan niku. Mboten pareng umat Islam ingkang madhep mantep ngrungkepi agami Islam lila legawa dadi pendereke Kanjeng Nabi percaya karo tukang ramal niku kabeh ngoyo woro ngapusi ngedebus gerincing ora sah dipercaya. Nggih napa mboten? Kula niku nate ketemu wong model ngoten niku. Wah, kula iki dadi menungso le anggen kula gentur. Topone kenceng wirite, dadi aku kuwi weruh sadurunge winarah. Enten angkringan niku le cerita, ngedebus ngalor ngidul. Nggih to, Mas. Ra yo eneng to wong sing ngerti sadurunge winarah. Kula iki males ditekoni ngoten niku. Lha sewu niki kula matur nggih. Supaya dadi perkara niki dadi cetha ngoten lho nggih. Pun ngeten mawon, Pak, nek sampeyan weruh sadurunge winarah, betheken sing pakurupane apa aku. Ora judeg sirahe. Saged mboten bethek kira-kira. Abang, ijo, kuning, ora iso. Lah sampean bethek barang sing sepele wae ora ngerti kok arep ngaku ngeramal barang-barang sing gedhe. Lho niku secara nalar. Napa malih wonten kitab suci Al-Qur'an sampun ginaris nggih dening Allah Zat ingkang murba masesa jagat. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ora ana makhluk sawiji ana langit lan bumi kang ngerti barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Dadi warga pagung dalangan tesih pitados mboten niki kalih dukun niki. Ampun pitados nggih. Niku malah ngejak kembali ke zaman batu niku. Ngejak kembali ke zaman Mr. Flintstone, zaman megalitikum niku. Nek mangan ajange nganggo watu, sendoke nganggo watu, adus kosokan watu, ning nek mangan ora watu. Niku zaman zaman batu. Nika pinangka pepiling, bilih panggesangan kita sedaya mboten langgeng, mboten manggih keabadian, ananging bakal tumeka sawijining dinten, nggih. Sedaya panggesangan ten alam raya niki bakal rampung. Terus sinten melih kinten-kinten makhluk sing mboten mati niku? Nggih. Para ulama sami benten pamanggih. Wonten sebagian ngendikake Jibril, Mikail, Israfil lan malaikat maut niku mboten mati. Ewondene Imam Ahmad bin Hambal ngendikake sing mboten mati niku al-wildanu wal hurul ain. Inggih punika widodoro lan widodari swarga. Menika mboten ketaman mati. Lah neraka lan swarga niku ora nggih makhluk to nggih? Berarti dheweke nggih mboten mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sasampunipun kiamat sampun dumadi, gunung ajur jagat niki remuk, langit ugi runtuh. Nggih, satemah Allah Subhanahu wa taala nangekake sedaya makhluk ingkang nate gesang wiwit jamanipun Kanjeng Nabi Adam ngantos akhir zaman. Dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi, summa banjur yursilullahu, Allah taala ngentun. Pirsa ngentun? Mengirim. Ngudunake mataron udan ka'annahu atil, fayan butu minhu ajasadun nas. Nalika sampun ketiban udan niku, jasate menungso niku tuwuh malih, Pak. Sing waune pun ajur, mboten enten rupane, utawa ingkang tasih wonten balunge, utawa sing pun memet merga dikerah-kerah macan, utawa dipangan boyo, utawa kobong, mboten enten tilase. Iku nalika ketaman toya udan, kala wau jasadipun tuwuh. Nggih. Summayun fakhu fihi ukhra, banjur sangkakala dipun damu kaping pinten? Kaping kalih. Nggih, tiupan pertama mematikan seluruh makhluk, tiupan angka kalih nggih faidahum qiyamu yanzurun, dumadaan para manungsa sing mati niku padha tangi terus padha tolah toleh. Qiyamu yanzurun sahihul jami' nomoripun 8000 kawan dosa 7. Iku nalika manungsa dipun tangiake saka pati, lan sedaya agama niki maringi piwucal badhe jumedulipun panggesangan sak sampunipun mati. Kejaba wong PKI, wong ateis mboten percaya, Mbah. Miturute jenengan nek pun mati pripun? Mati ya wis no, penak turu ra ning apa-apa. Lah nek ra penak cenah wong mati kae do tangi neh ngoten niku. Kula nate taken ngoten niku diwangsuli ngono kuwi. Nggih. Terus wong mati niku penak napa mboten? Ngendikane simbah nek ra penak cenah do bali meneh ngoten niku. Kula sanjangi, wong mati niku jane kepengin bali. Kepengin bali. Lho ngerti saking pundi? Mangertos saking dawuhipun Allah taala. Hatta nganti idza menawa ja'a wis tumeka ahadahum marang salah sawijining manungsa. Al mautu kuwi kematian utawa pati. Menungso niku nek pun ditekani pati, kala dheweke matur rabbirjiuni, ya Allah kula pengin bali ten ngalam donya. Kula sakniki nembe sadar bondo donya mboten enten gunane, anak bojo ya malika kula mati we nyerak ya ora gelem jarine gila. Sakniki kula ngerti sing migunani niku salat, ngaji, poso, zikir, sedekah lan ibadah sanesipun. Dek ben nalika enten pengajian ten Masjid Pogong Dalangan kula ya wegih. Saking wegahe tadi wegih. Ngopo pengajian mbok pilih nang omah nonton sinetron, gawe napa niku mie instan, doke loro, lomboke sing akeh semegri. Tinimbang tengok-tengok neng masjid dadi glundung pringis. Kok glundung pringis lah, anggere ngaji ngantuk glundung terus meringis. Enten mboten? Tekorene ra wong. Glundung pringis niku mboten enten. Entene ngeten papan-papan pengajian ngeten niki. The real of glundung pringis. Lah terus piye? Kula pengen bali ten ngalam donya, la'alli a'malu soliha, supados kula saged ngamal soleh, fima taroktu ingkang sampun kula tinggal. Sakniki kula tobat ya Allah, kula kapok, kula pengen bali ten ngalam donya, pengen dadi wong sing soleh, pengen sholat, pengen zakat, pengen siam, kula niku pengen tumut pengajian sabda tomo. Ngoten niku. Ning disembadani mboten penyuwunanipun pun ngendikane Allah kalawuh mokal kelakon sing dadi penjalukmu kuwi innaha kalimatun huwa qailuha. Penjalukmu kuwi mung mandek ana nggon pangucap, wa min waraihim lan ana mburine wong-wong mati barzakhun iku ana tembok pembatas. Ila yaumi yub'atsun sing ora bakal bisa dijebol nganti tekane dina kiamat. Dadi wong mati soh bali melih mboten. Mboten sebab wong di wenehi pepalang tembok dening Allah sinten kemawon ora iso jebol. Bujleng-bujleng iblis laknat padha gegojekan sak wadya balanipun mboten saged jebol. Jadi hantu gentayangan enten mboten? Arwah gentayangan enten mboten? Mboten enten. Nggih. Ning wong edan enten nggih. Ning nek hantu gentayangan mboten wonten. Sebab nyawane wong mati dipapanake wonten alam barzakh. Mboten saged bali. Nyawane ora usah diceluk, wet nyawane si fulan tak tarik ini tak lebokke iki. Awake Mas Iwan iki. Sampean sapa jenenge? Aku Bejo. Omahmu ngendi? Sragentina apane? Lho, kok bener ya ngene. Niku senes nyawane wong mati. Sebab wong mati ora obah, yen obah kanggo ngibadah, yen urip golek duit ae sing dipikir ket biyen gitu. Golek duit pareng mboten? Pareng nyambut gawe halal dagang nggih dadi karyawan nggih ampun lali ngibadah. Niki nerangake bilih wong mati mboten saged bali ten ngalam donya. Ning wonten panggesangan sasampunipun. Mila kasebat wonten kitab suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh malih yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Disebut dening setunggal riwayat nggih, manungsa iku bakal diuripake yaumal qiyamati ing dina kiamat ala ardi baido, ana sak nduwure lemah kang putih nggih, laisa fiha alamun li ahad, ora ana sing bisa ngunggahake gendera, sedanten namung dipun tulungi dening amalipun piyambak-piyambak. Anak lali wong tuwa lali anak, bojo lali bojone, tangga lali tanggane, sedanten mburu keselamatanipun piyambak-piyambak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Bakal tumeka sawijining dina manungsa melayu saka mboke, melayu saka bojone, melayu saka anake, golek slamete dhewe-dhewe. Sing nyelametake nggih namung amal niku wau. Mila wonten setunggal hadis Nabi ngendikake yaqulus siyam, ibadah poso ingkang kita tindakake niku benjang matur ten ngarsanipun Allah. Ai Rabbi ya Allah pepunden sesembahan kawula. Mana atuhu anit ta'ami wasyarabi binahari Ramadhana. Biyen mula kula niki ngalang-alangi si fulan saka mangan lan ngombe ing wayah awan sasi poso. Dheweke ngampet ngelak, ngampet luwe, ngampet hawa nepsu, meksa jiwa lan raga meperbabahan hawa songo. Karana taat bangun miturut dumateng paduka. Fasyafihu fiya. Mula dinten niki kula ibadah poso sing ditindakake si fulan nyuwunake syafaat. Nggih, saking paduka kanggo si fulan niki. Dadi sing setya tuhu asung pambela, asung pitulungan kagem awake dhewe niku namung amal ibadah. Mila nek nalika urip ten ngalam donya kek ngibadahe wegah, pengajian ya sudi, rasudi ding kok sudi. Pengajian nggih rasu rasuti, sedekah ya wong ya cethil pelit nggih medhit, terus sing ajenge wangi awake dhewe sesuk nek mati sinten anak. Wah aku ngarep-arep dungane anakku lho, wong anake ya bedigasan nggih, mboten bangun miturut le mbok kowe karo bapakke sing iso mikul duwul mendem jero ngono. Lah bapak pengen dipendem saiki ngono malah. Ora kurang ajar niku. Enten mboten anak ngoten niku. Ya teko rene ra bocahe. Anggere dituturi karo kiai malah metiti, diwenehi nasihat karo ustad malah minggat, karo Mbah Kakung gemblung, karo Mbah Putri kemaki, karo Pak D gumedhe, karo Pak Lek mendelik, nggih, karo simbok bengok, karo bapak celuthak. Dadi anak-anak sing duraka, ora cilaka. Bebasan wong tua iku anguk-anguk jurang neraka. Mila pun monggo dipun anyar-anyari keimanan kita sedaya kanthi ngeling-eling kiamat supaya tambah sregep malih anggen kita nindakake maneka warna pangibadahan. Salajengipun bibar ditangekake ngoten niku sedaya manungsa niku nampi balak bebendulan musibah wonten mahsyar niku. Langit pitu digelar, jagat pitu digelar dadi siji kanggo madai wong sak ngalam donya. Srengenge dicerakake wonten sing kepanasan nganti kelelep keringete dhewe. Wonten ingkang kelelep keringet nganti sak tutukipun, sak dodonipun, sak wudelipun wonten sing sak kempolipun sedaya gumantung amal soleh. Nggih, duk nalika semanten para manungsa niku padha dampyak-dampyak. Guyub saeka kapti bebarengan nyuwun pitulungan dumateng Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam panjenengan mriku ora Abul Bashar. Nggih, bapake para manungsa. Cikal bakale menungso niki putra wayah paduka sedaya nampi balak bebendulan musibah mboten wonten ingkang saged nyuwunake syafaat. Mila kula sak rencang sowan mriki supados panjenengan kersa nyuwunke syafaat dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya ngilangi balak niki Nabi Adam. Nabi Adam niku le mangsule ngeten, lah wong aku dhewe mbiyen diusir saka swarga kok mbok kongkon jaluke syafaat. Ora iso aku. Kono njaluk karo nabi liyane kono. Terus pindah. Nggih, pindah nyuwun dumateng Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih selak, pindah meleh dumateng Nabi. Nabi sinten? Ibrahim. Nabi Ibrahim selak alasane ngeten. Aku ki ora iso njalukke syafaat kanggo awakmu kabeh. Sebab nalika urip ning alam donya aku nate goroh kaping telu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim sadanganipun gesang niku mboten nate goroh kejawi namung kaping 3. Nek awake dhewe nate goroh mboten? Nate. Sedina niku wau ping pira punan? Lah kula niku nek mata kula melek nek lambene ra goroh niku keju ya Ustaz. Kemeng ngoten. Sebab kula niku penganut sekte lambeturah.com. Senengane goroh, provokasi, ngrasani tangga njedhir lambene nganti jegadul. Ngrasani tangga kaya wong nampa gaji. Enten mboten wong mbayari tukang ngrasani niku. Mboten enten, Pak. Poneh musim wong ewuh ngeten iki. Musim wong mantu ngeten iki, ibu-ibu niku lho. Anggere nyumbang tengene tanggane ewuh mantu kek yuleh-uleh ya dremimil ya ngene. Amit-amit jabang bayi tu kiyem kae neh ngono. Ewuh mantu tak sumbang 100.000 kok uli-uli jadah kelet kabeh ngono. Kate aku moro dayah ya wedange rasane kaya uyuh jaran ngene. Kaya-kaya tau ngombe uyuh jaran ae. Kula sanjangi nggih. Jadah niku ten pundi-pundi kelet. Nek ora kelet kuwi jenenge cengkaruk. Jenenge intip. Nggih. Mula simbah niku mastani lambe diarani cangkem, nek ora dicencang ora iso mingkem nggih. Dremimil lae niku. Mila nek jenengan ketemu wong ngrasani gek mangalih mawon. Nek jenengan digere dicak ngrasani mung tapuk sendal wae. Nabi Ibrahim goroh ping 3 sak dangunipun gesang. mila mboten saged nyuwunake syafaat. Tumuli para manungsa niki sowan dumateng Nabi Isa. Nabi Isa nggih selak ananging mboten ngendikaake alesanipun. Terus para manungsa sowan teman ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakul. Nganti para manungsa iku sowan dumateng Nabi. Nggih, terus matur. Kanjeng Nabi dawuh ana laha. Aku sing saguh bakal nyuwunake syafaat kanggo awakmu kabeh. Fa'astadzinu ala Rabbi. Nggih, Nabi ngendika aku banjur nyuwun izin marang sesembahanku. Fayu'dzanu li lan aku diwenehi izin palilah. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. Lan aku diparingi ilham ngaturake puja pangalembono dalasan puji hastuti wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid wa akhiru lahu sajida, lan aku ambruk sujud ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi Kanjeng Nabi nalika disuwuni syafaat niku aku sing saguh nyuwunake. Terus Nabi niku sowan sujud ten ngandhapipun Arsyur Rahman. Nggih, dampar kencananipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud ngaturake puja hastawa, puji hastuti ngantos Allah taala dawuh, "Ya Muhammadu irfa' ra'saka." Hei Muhammad, angkaten sirahmu wa kul yusma' laka. Matura, aturmu bakal dirungokake. Wasal tuqta, nyuwuna, panyuwunun bakal di sembadani. Wasfa'atu syafa' lan jalukna syafa'at, ingsun bakal maringi syafa'at. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati, aku banjur matur marang Allah, duh Allah sesembahan pepunden kula, ummati ummati, umat kula ya Allah, umat kula ya Allah, paduka paringi syafa'at. Ananging syafa'atipun Nabi ini kuwi ingkang kita antu-antu nggih. Nek ten pundi-pundi pengajian kan MC ini ngerti niku to, oh, solawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad yang kita nantikan syafaatnya, ngerti tau nggih. Lah niku mboten sedaya umat Muhammad pikantuk syafaat. Wonten syaratipun sepisan idznullahi lisyafi, Allah maringi izin dumateng pemberi syafaat menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali, waridallahi anil masyfu'ilah, Allah niki kedah lilo legowo dumateng menungso sing ajeng diparingi syafaat. Nabi Muhammad matur, ya Allah kula nyuwunke syafaat kanggo si fulan. Oh ya rapopo, si fulan kuwi aku tresno marang dheweke, aku lilo legowo marang dhewe, tak paringi syafaat. Ya Allah kula nyuwunke syafaat kanggo si fulan melih. Lah kuwi sapa kuwi? Ya. Kuwi aku ora lilo regawa karo menungso kuwi. Lah niki wong Islam ya Allah, ning Islame mung etok-etokan kuwi ngoten niku. Liripun dos pundi? Wonten saperangan ageng umat Islam ngakune ngaku dadi pendereke nabi ning mangkel kalih piwulange Kanjeng Nabi. Ngaku dadi umat Islam ning boten bangun miturut dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Salate cocok kalih Kanjeng Nabi. Mongko pun ngucap syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula sumpah setya tuhu Muhammad nabi lan utusan paduka ya Allah. Buktine napa? Sepisan kedah mitadosi sedaya kabar sing ngendikake Kanjeng Nabi. Sakniki warga Pogung Dalangan pun siap napa dereng? Percaya marang kabeh pengendikane Nabi. Pun siap dereng? Siap nggih? Al jinnu salah satu asnaf. Nabi ngendika jin kuwi ana telu perangane. Sinfun lahum aznihatun, perangan jin sawiji duwe sewiwi yatiru nafil hawa, sing mabur ana awang-awang. wal hayyatu wal aqrab, perangan jin nomor loro rupa ula lan kala jengking. Sing nomor telu jin sing seneng pindah-pindah. Niku dawuh Nabi. Awake dhewe percaya mboten niku? Percaya? Lah terus nasibe wewe gombel piye niku? Hah? Sebab awake dhewe nek tesih percaya kalih wewe gombel ateges mboten mitadosi dawuhipun Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe isih percaya ana wong mati arwahe gentayangan ateges dereng iman dumateng isine kitab suci Al-Qur'an, jur piye le harap diparingi syafaat? Kula umat Islam, ya Allah goroh kowe. Sebab piwulange kitab suci Al-Qur'an ora mbok gugu kok. Ora mbok percayani, ora mbok yakini. Buktine kowe anggere mangkat pengajian Sabda Tomo anggere malam Jumat kliwon perindang-perinding kowe. Melayu iro bagor putih nganti ngompol kowe. Rumangsamu arwah gentayangan. Nggih mboten? Tesih kathah niki awake dhewe sing kepencokan penyakit kelenik wal khurafat niki. Dasare napa? Cerita. Dasare napa? Film. Jarene tangga. Wis tau weruh dhewe blas urung. Kula sak tuweke semanten nggih dereng nate niku weruh jenenge napa? Hantu sing maneka warna niku. Taun 1950 ada survei hantu di Indonesia, di data itu ada 120 jenis hantu di Indonesia. Oke, mboten? Dadi awake dhewe nek lomba hantu ngoten juara satu, Mak. Sebab hantune paling oke. 120 spesies hantu hanya ada di Indonesia. Ngeten Inggris mboten enten WW Gombel, Kuntil Children mboten enten. Nggih. Sebab niku critane wong niku. Nggih, yang tidak bertanggung jawab. Nek awake dhewe estu-estu mituhu, sumpah setia tuhu iman dumateng Allah, nggih dawuh Allah dipun pitadosi. Insyaallah kita badhe ngelampahi panggesangan tentrem ayem, Pak. Mboten ajrih benjang ten akhirat nampi syafaat saking Allah. Allahumma amin. Ning nek jenengan pitados kalih cerita klenik khurafat takhayul urip ten ngalam dunya mboten tentrem sarwa wedi asli mak wedine nemen. Terus akale niku dadi rusak. Nggih. Dadi nindakake perkara-perkara sing mboten kelebu nalar. Supaya duwite aman ora dicolong tuyul kanggo ndokoki napa? Botekane. Lacine dhuwit diwehi napa? Kaca, engko tuyule ngen ketungkul ngilo ora sida nyolong ngoten bareng. Kuwi gek teori kok ngendi aku men. Lha niku nate dikandani wong, bola-bali nggih wong nggih. Mas, dos pundi anu Pak Dhe? Nek kowe kepengin ngerti wujude tuyul, kowe kudu anu poso pati geni telung dina. Liripun dos pundi? Kowe mlebu nang kamar lampu pateni kabeh. Suwene telung dina telung bengi. Bar kuwi kowe golek anu sodo lanang. Sodo lanang niku pripun Pak Dhe? Kowe menek wit kambil. Wit kambil jenenge glugu. Terus blarake kuwi tok sembret nganggo cangkemmu, aja nganti gigol ning lemah. Kuwi jenenge sodo lanang. Lah kula batin lah berarti nek gigol ning lemah berarti sodo wedok aku ngono. Nek blarake temangsang berarti sodo banji ya. Terus ngene apa sodo lanang niku? Dienggo nyabet tuyul supaya lempoh. Alah-alah amit-amit jabang bayi aja turun aku ngono. Teori-teori ngoten niku sing ngandani sapa? Mila mboten aneh wong niku diapusi Pak Dhe nek pengen sugih sampean setor duit nyang aku 40 yuta. Terus iki arep tak setorke ning gone bank jin. Ning gone bank gaib. Engko nek wis 40 dina 40 bengi, duitmu sing 40 yuta kuwi tak tarik malih dadi 400 yuta ngoten niku. Lah petugas banke sapa? Buta bajang. Buta bajange kuwi kok ya njaluk sajen arupa pitik cemani. Pirsa pitik cemani? Pitik sing sarwa ireng. Dadi pitik niku nek sarwa ireng jenenge cemani. Nek wedhus sarwa ireng jenenge kendhit. Wedhus kan kendhit ireng terus enten putih nggen weteng. Nek kala jengking sarwa ireng jenenge babak salu. Nggih. Nek napa niku jenenge jaran sarwa ireng jenenge gagak rimang. Nek menungso sarwa ireng jenenge Abul Aswad. Mr. Black. Nggih mboten. Lah niku buta bajang njaluk pitik cemani. Pitik cemani murah napa larang? Larang, mak regane larang sebab angel golek-golek ane. Wis dikereti duwite 40 yuta, dijaluki sesajen, dijaluki duit nganggo pitik cemani. Percaya duwite ditabungke ning bank gaib, 40 dina ditarik dadi 400 juta. Nasabae minimal kudu 40 uang coba. 40 uang ping 40 yuta pinten niku? Hah? 40 ping 40 niku pinten? Pinten, Mas? Jenengan mahasiswa pinter kudune, Mas. Pinten? 1,6 miliar, Pak. Iki 40 yuta ditabungke 40 dina nasabah minimal 40 nasabah. Nggih, petugas bank gaib rupa buta bajang. 40 dikelompokke tinggal minggat. Nggih. Bal kuwi mringis nyelekuti simbah-simbis. Duwite bablas. Niku nasibe wong sing pikirane kepencokan kelenik. Hora. Klebu nalar mboten niku. Bang gaib niku lho. Ya eneng sing percaya. Nggih. Enten mulai percaya niku le tong kebo mengandung barokah. Nih. Enten mboten niku. Ya. Tenetan mereka. Ya toke wonge teko rene ya anu wonge. Kebo dengan niku nggih ngaturaken sembah sungkem pangabdi dumateng Kanjeng Kebo ngoten niku. Kula tansah mundi letong paduka ngoten. La ilaha illallah. Wilo tauhite neng endi? Nggih, akal pikirane disalehke pun pundi mboten aneh. Sebab manungsa nek pun kelangan iman kapitayan kapitadosan dumateng Allah Subhanahu wa taala, barang-barang sing mboten kelebu nalar niku dadi dipercaya. Horor mboten uripe. Uripe horor. Wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Ngoten niku. Nggih. Poneh nek ketemu gehing ngoten niku wah rajur niku. Aku ki rabi. Aku wis seneng rocah wedok. Bapakku ya cocok, mamaku ya cocok. Lah masalahe cah wedok ora seneng ro aku. Ha giliran cah wedoke seneng ro aku, bapakku ya seneng, lah aku moh karo calone wedok kuwi. Lah ngopo? Ha sebab kono nyeluringe ngono. Giliran sing wedok seneng, aku ya seneng, bapakku seneng, calon maratua seneng, wetone ora pas. Akhirnya cintamu kan kandas. Niku piwulang sing kula waca ten bokonge trek niku lho. Wetonmu tidak pas, cintamu kandas. Jadi trek niku kadang ya sok menehi piwulang, kadang bener, kadang mboten bener ngoten niku. En dadi kelingan piwulange bokong truk niku lho sing niki sing mboten bener nggih. Kula numpak motor maca mleh ten bokonge truk niku. Wong wedok kabeh marai bobrok kejaba simbok ngoten niku. Iki supire patah hati iki. Kecentok. Akhire wis sakne wong wedok iku kabeh marai bobrok kejaba simbok. Nek simbok ora ngono iki. Bener mboten niku? Mboten, wong wedok sing salehah ayu yo akeh kok. Nggih. Dadeke lorwati karo wong siji terus dipukul ra rata. Enten sing bener mleh piwulange bokong trek niku. Nggih. Duwe duit ora duwe duit sing penting salat. Niku bener mboten niku? Bener. Nggih, sebab duit kuwi migunani ten ngalam donya ning nek salat ngantos dumugi alam akhirat. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, ontran-ontran dina kiamat niku estu bakal dumadi lan tiang-tiang ingkang selamat menika namung tiang-tiang ingkang mituhu setia tuhu gegondelan dumateng kitab suci Al-Qur'an, dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi kapercayan, akidah, keimananipun tansah linandesan wahyu ilahi. Mila cerita-cerita kapercayan sing boten wonten asal usulipun saking syariat Islam ingkang minulya prayogi dipuntilar dipun gua. Mung jalari wedi, jalari horor, jalari pikiran dadi rusak. Satemah benjang ten alam akhirat boten saged nampi syafaat, dipidana dening Allah kanthi geni neraka. Kaya-kaya mlebu swarga dhewe mboten, kula niki nggih dereng karuan mlebu swarga. Bapak Sunarto ketua takmir ya rong karuan mlebu swarga. Takmir masjid niki sing bendina ngaji ya rong karuan. Ananging Allah Taala ngudunake kitab suci Al-Qur'an niku pinangka patokane urip. Sapa manut Al-Qur'an insyaallah duwe pengarep-arep selamat. Sapa melincur saka dalane Al-Qur'an bakal nemu kaji lakan. Lan kula sak rencang sagetipun nggih mung ngajak-ajak. Niki dalanipun Al-Qur'an, niki piwulange Kanjeng Nabi ditindakke monggo alhamdulillah. Mboten ditindakke nggih mboten napa-napa. La ikraha fiddin, ora kena meksa sakjroning agama. Mboten enten paksaan, mboten enten. Umat Islam mboten pareng meksa. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal pun mloho, cetha wela-wela ketok mata, sing haram nggih pun mloho. Mekaten Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, Mbok Menawi niku bojone Pak Menawi, menggah pengajian ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika. Mila saking menika adicara sak lajengipun kawula pasrahake sak wetahipun dumateng sederek pambiyawara panjenenganipun Mas Iwan, Mas Ridwan apa Mas Iwan iki? Mas Ridwan nggih panjenengan asmane? Nggih, singkatane Iwan gitu. Oh, Mas Ridwan singkatane Iwan. Saking wewengkon Sragentina. Yo manggaaken Mas Iwan, matur nuwun. Nggih, Ustaz. Selagi jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Asal Al-Bahti yang telah menyampaikan tausiah dan nasihatnya kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab, kami berikan kesempatan monggo para bapak, para ibu sing gadah pitakonan monggo saged tanglet wonten Ustaz Abdul Asad Al-Bayati. Monggo, para saking Kakung Rumiyin. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, temanya tadi dino kiamat. Kiamat kan itu ada dua, kiamat subro dan kubro. Itu kiamat kecil dan kiamat besar. Contohnya kiamat kecil itu banyak gunung yang meletus, banyak badai, ombak semakin membesar, sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Sedangkan kiamat besar, dinten nopo, jam berapa, bulan berapa, semua orang yang jelas itu tidak tahu. Tapi ciri-ciri kiamat kan juga ada tuh Pak Ustaz. Contohnya seperti langit dan bumi itu semakin dekat. Matahari terbit dari sebelah barat. Banyak binatang yang bisa bicara seperti menyerupai manusia. Kaum laki-laki berambut panjang dan gondrong. Sedangkan cewek, perempuan malah pendek. Juga maaf kalau berpakaian itu tidak sopan. Banyak yang tidak memakai kerudung, itu tanda-tandanya. Cukup sekian dulu dari kami Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kan ngandhan nggih mboten takon nggih. Lih, kula matur nuwun saestu sampun dipun paringi pirsa leres pengendikane Bapak niku wau leres, kiamat niku wonten kalih, wonten kiamat sughra, kiamat ingkang alit. Niku nopo kados kathahipun lindu nggih, terus nopo niku wonten wong lanang menyerupai wong wadon menyerupai wong lanang, terus enten anak niku kathah sing duraka dumateng tiyang sepuhipun antali dal amatu rabbataha nggih. Nopo niku wong anak kok napa budak melahirkan anaknya nggih menika pinangka sanepan kathahipun anak-anak ingkang duraka dumateng tiyang sepuhipun kalih. Mila kula meling dumateng diri pribadi kula piyambak sumrambahipun para jamaah lali-lali dielingno ampun ngantos duraka dumateng tiyang sepuh kalih. Anak niku diarani duraka nalika sampun kumawantun ngendikake uf. Wala takul lahuma uffin. Aja pisan-pisan kumawani kandha uf marang wong tuamu. Niku Imam Mujahid nalika nafsirake ayat niki piyambakipun ngendika, jangan mengatakan uf niku mak artinya jangan menampakkan muka jijik saat membersihkan kotoran orang tua yang sudah pikun. Sebagaimana dulu orang tua kalian tidak pernah jijik saat membersihkan kotoran kalian. Nggih napa mboten? Dadi ingkang sampun kagungan putra niku nek duwe bayi ngeten iki timban. Oh anakku ngger putra Nuswantara ganteng dhewe sak ngalam donya ngoten iki. Terus ngerti-ngerti nelek. Bayine jenengan niku lho. Timban ngeten iki nelek. Apa diku bayi kurang ajar tak guwak wae napa ngoten? Mboten to nggih? Apa terus bayine diguwak kali? Mboten. Alhamdulillah dipunjung jus mangga karo anak lenang dipunjung sop manten karo anak wedok. Orang tua tidak jijik membersihkan kotoran kita. Maka kita tidak boleh menampakkan muka jijik saat membersihkan kotoran orang tua yang sudah lumpuh, sudah pikun, sudah tak berdaya. Lah kula niku jane nggih mboten jijik usane nggih. Irung niku kan mboten saged diapusi. Anggere nyerak sithik kruwel-kruwel ngono kula mboten kuat ngoten. Pengen mboten kula kandhani supaya mboten jijik, mboten muntah. Pengen mboten. Jenengan mendet masker rangkep telu napa limo, terus mendet minyak wangi sak botol jenengan serot-serot ke kabeh niku. Serot-serot-serot ngantek kelomoh niku. Terus jenengan nggo. Terus ngresiki kotoran orang tua insya Allah mboten mambu. Upama mambu ya ora kaya nemen nek mboten nganggo masker. Ngoten niku. Welingipun para ulama. Sebab nek duraka niku saya akeh wong duraka niku nyengkake tekane dina kiamat. Kiamat kecil sampun dumadi Bapak Ibu sedaya. Sakniki bocah duraka pun enten apa dereng? Kathah nembung motor karo mae ora ditumbaske malah mae dijotosi nganti milur-milur niku. Na'udzubillahi min dzalik. Malah neng anak niku mentolo mateni bapake dhewe. Nabi ngendika la taqumus sa'atu hatta yaqtulal waladu walidahu. Dina kiamat ora bakal tumeka nganti ana anak mateni bapake dhewe. Nggih. Mila ampun nganti duraka dumanteng tiyang sepuh nek disengeni wis ndungkluk mawon, ampun disawang, ampun diwangsuli. Nggih. Iku sirian gedhe tumrape umat Islam. Lajeng nek dinten napa kiamat kubro kok kiamat sing gedhe niku nggih wonten tanda-tandanipun dipun serat dening Syekh Yusuf Wabil wonten kitab kandele meh semanten niki. Niki ngrembug tanda-tanda kiamat tok niki. Antawisipun jumedulipun kewan ingkang saged tata jalma saged muni kaya dene menungsa terus jumedulipun Imam Mahdi tumurunipun Kanjeng Nabi Isa saking langit terus ngetoki salib-salib nggih terus napa melih medalipun Dajjal. Dajjal niku manungsa gagah gedhe dhuwur pideksa birawa tur sentosa ning mripate. Mripate loro, Pak. Dajjal niku mripate loro, ora kok siji ning bathuk kaya Tenshin Han mboten. Mripate loro, sing siji niki bu buta, aqwarul ain. Nggih, maktubun baina ainaihi kafir. Tenggen niki jenenge napa ngeten niki? Bathuk. Antarane mata cacah loro niki enten tulisane kafir ya qra'uhu kulli muslimin kullu muslimin katiban kana am ghaira katibin. Tulisan niku mboten saged diilangi dengan jajal. Lan saged dipun waos dening sedaya umat Islam sing iso maca lan sing ora iso maca. Terus sing paling dahsyat nek srengenge sampun jumedul saking sisih kulon. Nek srengenge jumedul saking sisih kulon jenengan tobat pun mboten wonten gunane. Sebab syaraté tobat siji, nyawa urung tekan nggon gurung, loro napa niku srengenge durung jumedul saking sisih kulon. Nek srengenge jumedul saking sisih kulon sampun telat, niku menungso sing urip ten jaman niku dadi sak elek-eleke menungso sing nate urip ten ngalam donya. Mila ndonga nggih awake dhewe mboten pinanggih kalih dina kiamat. Nggih matur nuwun Pak awit tambahan seserapanipun mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan nggih. Jazakallahu khairan. Monggo Mas. Nggih monggo. Oh, pikantuk hadiah oh, matur. Nggih. Payung. Payung. Wau wau kula semonto ngeten lha niki musim kemarau kok hadiahe payung ngeten niki. Lah mboten napa-napa nggo ngiyup yen ra kepanasan ngono jare. Nggih pun monggo kula. Nggih talasaken saking jamaah Putri Rumin. Enten kita kan lho mboten niki. Mboten enten kula sing tak takon. Wonten ibu-ibu? Enten Ustaz. Wonten. Terus carane takon priye Mas? Pun enten mikrofon. Oh, enten mikrofone sanjang ibu. Monggo sing nyekel mikrofon gek entang ngendika selak bengi. Assalamualaikum. Patra ya mulai ini wis bengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya. Jih. Bagaimana hukum Islamnya jika ada kisah seperti ini? Ada seorang narapidana dihukum sekian tahun, tapi baru dijalani hukuman itu belum sampai selesai, narapidana tersebut qadarullah meninggal. Jadi sisa hukumannya itu apakah hapus begitu saja atau masih merupakan utang masa tahanan menurut Islam? Nggih. Sampun, Bu. Sampun. Menika saking Ibu sinten pangapunten? Ibu Anjar. Ibu Anjar. Nggih. Nggih, mangke hadiahipun pun aturaken Ibu Anjar. Nggih, matur nuwun saestu awet pitakenanipun. Pitakenanipun saya menika nembe sepisan niki kula di tekoni utang penjara nggih. Dadi mbok menawi mengke ingkang saged mangsuli niki mengke anu sarjana ahli hukum nggih. Sarjana ahli hukum miturut peraturan pamarentah niku pripun sebab niki wewenange pemerintah. Nggih dihukum 25 tahun agi entuk 10 tahun kok wis mati berarti kan duwe utang 15 tahun ngoten nggih. Lah niku utang dianggap lunas napa mayite kudu dipenjara 15 tahun melih ngoten lho nggih. Niku magepokan kalian ilmu hukum gek kula niku babar blas mboten gadahi seserepan magepokan kalian ilmu hukum wong kula riyen sinaune ten pondok nggih. Sinaune nahwu sorop niku nek hukum kirang pati mangertos. Ngaten nggih Mas Iwan mengke jenengan punya tugas berkonsultasi ke mahasiswa hukum mengke supados Bu Anjar pikantuk wangsulan ingkang napa nggih ingkang cukup lah yugnil napa niku istilah yusfil alila wa yurwil ghalila sing marai waras wong loro marai warek wong sing ngelak artine jawabanipun memuaskan wallahu taala alam bisawab iki pitakonan loro kok horor kabeh. Gih, kalih mulih gitu. Gih, monggo saking jamaah kakung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz tentang kematian. Gih. Mati karena berzina, apakah kita wajib untuk menyolatkan? Gih. Mati karena mabuk atau minuman keras, gih. Apakah kita juga wajib untuk menyolatkan? Gih. Yang ketiga, mati karena berzina, apakah kita wajib juga untuk menyolatkan? Okay. Yang terakhir, mati karena membawa hutang. Apakah kita juga wajib untuk menyolatkan? Oh, okay. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten saperangane manungsa niku mati kanthi kahanan nindakake dosa-dosa gedhe. Dadi dosa niku miturut syariat Islam wonten sing ageng, wonten ingkang alit. Cirine tenger tandane dosa niku diarani dosa gedhe nalika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman sing keras lan ancaman siksa pasiksan wonten akhirat sing gegirisi. Kados ngunjuk khomer nggih mendem niku wau sae jenewer mensen topi miring cem-ceman kadal iku nek diunjuk niku ateges dheweke nindakake maksiat dosa ingkang ageng, zina semanten ugi. Lah niku nek nganti mati mboten tobat, statusipun pripun ngendikane para ulama? Tiang ingkang nindakake maksiat ngantos dumugi sedo dereng sempat tobat nggih. Statusipun menika tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Dalilipun pundi? Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Allah ora maringi pangapura marang wong sing tumindak syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika, lan Allah maringi dosa sakliyane syirik lima yasha, tumrap sapa sing dikersakake. Dadi nek Allah menghendaki Allah ampuni langsung mlebu swarga. Ketika Allah tidak menghendaki untuk mengampuni nggih dheweke tidak diampuni, berarti disiksa rinten neraka. Ning boten kekal abadi. Boten kekal abadi. Sebab sing kekal niku namung tiang-tiang kafir. Umpami wonten tiang Islam sing mendem ciu, pamane nembe mendem ngoten niku ngerti-ngerti kelelekan gendul mati pamane. Lah niku dheweke nek diapura dosane langsung mlebu swarga. Lho kok dosane diapura? Nggih mbok menawa sedekahe akeh, ngabektine marang wong tuwa nggih sregep, posone mboten nate bolong, salat gangsal wekdal dipun jagi sehingga amal kebaikannya mengalahkan amal keburukan. Dan niku diapura langsung mlebu swarga. Nek mboten diapura ngamalmu ya sithik, anggere mendem sregep, salat wegah, pengajian wegi. Akhire mboten ora tak apura kowe, nek ngoten tiyang niki mampir neraka dhisik. Pinten taun usah nggih mboten ngerti niku hak prerogatif Allah. Saged 271 triliun tahun utawa sak miliar tahun nggih, nek pun suci dosane pun dadi areng gethang niku nembe diangkat dicemplungke wonten nahrul hayah, sungai kehidupan, awake pulih. Nggih, jati nirmala, nirmala temaing waloya, pulih sauni-uni nembe diunggahke ten swarga. Tapi pelaku dosa besar, berzina, mendem, makan riba, tidak kafir lan tasih pareng disolati jenazahipun. Ewon dene menawi panjenengan niki pinangka napa nggih tokoh masyarakat, panutaning umat, mustikaning jagat. Wah, iki enek wargaku tukang mendem kelelekan gendul mati. Ya wis kono do solatono cah, aku tak rasah nyolati. Supaya warga desa kene mengambil pelajaran. Kilo, wong iki nek mati ini mendem Pak Lurah ra gelem nyolati. Pak Kiai wegah nyolati, mula kowe aja do mendem cah, ngoten niku. Nah, niku mboten napa-napa. Ewan dine wong sing utang, Kanjeng Nabi dawuh nafsul mukmini muallaqatun bidainihi. Nyawane jiwane wong sing iman iku gumantung utange. Hatta yuqda anhu, nganti dilunasi. Nek dereng dilunasi nyawane ijik genteyong, ijik gembandul, mboten saged lumebet suar. Go, senadian dheweke mati syahid ping 70, nek mati tesih ninggal utang, mboten saged lumebet suwarga. Mila mangwedi kalih utang niku bahaya. utang niku. Ning sak pareng disolati mboten? Pareng, sebab wong sing ninggal utang kuwi ora kafir. Patokane nek dereng kafir tesih pareng disolati. Ning tumrapipun tokoh agama, tokoh masyarakat, panutaning umat, mustikaning jagat niku nek ajeng ora gelem nyolati supaya wong-wong do kapok niku prayogi apik. Nih aku ora gelem nyolati sebab nabi nate ane wong mati sih ninggal utang nabi ora gelem nyolati. Do solatono rapopo ning aku rasah nyolati. Terus enten sahabat liane takon, Kanjeng Nabi utange mayit niki kula sing nanggung, kula sing lunasi. Oh nek ngono tak solatane. Nuduhake dosa ngemplang niku bahaya. Bahaya mboten? Bahaya. Mila ingkang kagungan utang enggal-enggal dilu nasi. Lah nek dereng saged nggih dicicil supados panjenengan kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang mecicil. Nih, mencicil. Sanes mecicil ning mecicil. Nabi ngendika salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ana telu golongane manungsa sing bakal ditulungi dening Allah, al mujahidu fi sabilillah, wong sing perang jihad fi sabilillah, wan nakihul ladzi yuridul afaf, wong sing nikah karena pengen ngibadah, terus wal mukatibul ladzi yuridul adha, wong utang sing kepengen nyaur. Nek niate kuat insyaallah diewangi dening Allah, badhe dilunasi utangi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngono syarate niat tenan. Nek utangi li sak yuto wis duwe 500 yo gek dibayarke sik. Ora kok ah sing duwe rung nagih tak ngure jajan dhisik. Niku jenenge wong ra niat niku. Niku ora bakal diewangi dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaten nggih Pak nggih? Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin gitu Mas. Sudah malam. Kita cukupkan nggih. Hadiah itu sih Ustaz. Napa? Hadiah itu sih. Nggih, sepedah malih nggih. Oh nggih, monggo. Nggih. Mengki kula mangsulane cekak aos mawon nggih. Nggih. Monggo saking jamaah putri saged. Ibu-ibu wonten pitakenan malih monggo. Nek mboten kula tak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf ya Ustaz, saya bertanyanya pakai bahasa Indonesia bukan sing penting mboten Inggris mawon. Pertanyaan saya karena Ustaz mau jawabnya dengan ringkas, maka pertanyaan saya juga cukup ringkas saja nggih Ustaz. Tentang syafaat nabi. Tadi kan dikatakan enggak semuanya nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Hanya Nabi Muhammad, tadi kan dijelaskan sama Ustaz, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Di sini saya pengen ini apa? Bagaimana agar supaya kita bisa menjadi umat yang besok mendapatkan syafaat di hari kiamat? Amalannya apa aja yang harus diperbaiki? Terus kiat-kiatnya gimana Ustadz agar kita itu selamat di hari akhirat agar bisa mendapatkan pertolongan? Okay. Kiranya itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dua setengah ringkes ini. Ini mangsul ini butuh daurah sedino tentang babu syafaah. Dados cekakipun tiyang sing kepingin gayuh syafaatipun Kanjeng Nabi, nggih. Kula aturi midhangetaken pengajian ngangsu kawruh wonten YouTube judule Nyadong Syafaate Kanjeng Nabi. Pun ngoten cetha ringkes nggih. Lah mengke PR-e ten dalem nonton YouTube Nyadong Syafaate Kanjeng Nabi diketik mawon ten YouTube. Ha niku sampun kula terangake kanthi bares kures belak kotang terus terang gamblang terang terwoco insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ngaten nggih Bu nggih saking Bu sinten iki wau nggih mengki hadiahe napa ditagih kalih panitia nggih Mas Iwan nggih nek panitiane mboten nenten manggoleki Mas Iwan ten Sragen mereka. Wallahu ta'ala alam nggih sampun sampun nggih sampun nggih Bapak Ibu nggih kita acara selanjutnya kita lanjutkan setelah oh nggih tasih setunggal nggih syarat selanjutnya yaitu pengundian door prize. Kepada yang bertugas kami persilakan.